Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Dan di waktu yang sama kita dituntut untuk mensyukurinya. Maka bersyukurlah kepada Allah dan akui segala kelalaian kita dalam bersyukur kepadanya. Karena sehebat apapun kita bersyukur, kita tetap manusia, kita tetap hamba, kita tetap pendosa. Maka iringi syukur kita dengan istighfar, iringi syukur kita dengan mengaku bahwa kita ini lemah, kita ini gak ada daya dan kekuatan kecuali dengan taufik, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jaga syahadatin kita dan jaga tauhid kita, iman kita serta semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabil Sayyib, salah satu buku terbaik di pembahasannya, salah satu kitab terbaik di bidangnya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa jalan terdekat menuju Allah itu ibadah. Sebagaimana tembok penghalang yang paling tebal itu pengakuan kosong dan klaim semata. Dan itu sudah kita jelaskan gitu loh, bahwa gak cukup hanya dengan klaim, gak cukup hanya dengan ngaku-ngaku, dan Allah akan uji pengakuan kita. Wa nabluw akhbarakum, kami akan uji khabar-khabar kalian, kata Allah dalam surat Muhammad ayat 31. Dan Allah akan menguji ucapan kita ketika kita mengatakan kita beriman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum laiftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka gak diuji sama Allah? Jadi setiap klaim itu pasti akan diuji, jemaah. Setiap pengakuan itu akan diuji. Maka jaga lisan kita, jangan gampang mengumbar. Siap mengklaim maka siap menguji. Siap mengklaim berarti siap diuji, gitu aja. Siap mengklaim atau banyak mengklaim berarti harus siap diuji. Nah, ketika kita sepakat bahwa jalan yang terdekat itu adalah ibadah, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita apa sih pondasi ibadah itu, jamaah. Apakah pondasi ibadah itu? Ibadah itu tuh dasarnya apa ya? Yang dengannya kita bisa benar-benar beribadah dengan baik kepada Allah. Dan sebaliknya ketika kita gak tahu dasarnya, itu akan menjadi masalah besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa wal'ubudiyatu madaruha ala qa'idatain huma asluha hubbun kamil wa dhullun tam. Ibadah itu atau ubudiyah itu porosnya kembali ke dua kaidah. Jadi intinya itu kembali ke dua kaidah, dua pondasi. Dua pondasi. Dua dasar. Apa dua pondasi itu? Atau yang pertama adalah hubbun kamil. Cinta yang sempurna. Wadzullun tam. Kerendahan dan ketundukan yang sempurna. Jadi cinta yang sempurna dan kerendahan dan ketundukan yang sempurna itu ibadah. Hadirin Allah muliakan, maka kaitan antara ibadah dan cinta itu kaitan yang gak bisa dipisahkan. Sholat kita itu baru dinilai ibadah oleh Allah kalau ada rasa cinta, ibu-ibu. Puasa kita baru dinilai ibadah sama Allah kalau ada rasa cinta di sana. Itu poinnya. Kita pakai hijab ya, baru dinilai ibadah. Di antara syaratnya harus ada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta itu bukan ibadah. Kebiasaan, rutinitas, atau mungkin keterpaksaan. Ketika sholat kita hanya sebuah gerakan, hanya sebuah bacaan, Subhanallah Rabbil Azim, Allahu Akbar, atau Sami Allahu Liman Hamidah, Rabbana Walakal Hamdu, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbil A'la Wa Bihamdi, Subhanallah Rabbil A'la, terus. Tapi gak ada rasa cinta di sana. Ketika mendengar seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada rasa ya Allah. Allah yang aku cintai itu memanggil aku. Justru yang ada, ya udah azan zuhur, cepat amat nih hari. Nah, hati-hati loh hadirin. Hah, udah asar aja. Perasaan tadi baru sholat zuhur. Itu bukan perasaan mas, karena mas tadi sholat zuhur jam 2.45. Oh salah ya, gitu loh. Aku pikir cepat, ya enggak lah. Masa sholatnya mepet tadi? Oke, okay, okay. Kenapa mepet? Karena lebih prioritaskan hal lain. Maka apakah, pertanyaannya apakah itu benar-benar ibadah gitu loh. Itu hadirin. Karena ibadah itu dasarnya itu cinta yang sempurna dan kerendahan dan ketundukan yang sempurna. Kalau tunduk tanpa cinta itu tadi dipaksa, bukan ibadah. Ketundukan dan kerendahan menjadi ibadah itu ketika dijalani dengan penuh rasa cinta. Itu hadirin. Sehingga rasa cinta itu membuat seseorang nurut sama Allah, tunduk sama Allah, dan nurut dan tunduknya itu bukan 1-2 hari, tapi setiap hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan itu menjadi pola hidup kita setiap saat. Gitu loh. Jadi istri tunduk sama Allah. Ada ibu-ibu yang ngejalanin bisnis, tunduk sama Allah. Ada wanita yang bekerja, tunduk sama Allah. Gak berani macam-macam. Nanti pulang ke rumah jadi istri lagi, tunduk lagi sama Allah. Anak-anak pulang sekolah dan les, akhirnya gabung baru pada maghrib, nyikapin anak-anak, tunduk sama Allah. Dan semua dijalani karena rasa cinta kepada Allah. Pengennya sih tidur gitu loh, udah pegel-pegel gitu loh. Anak-anak pulang, ingat Allah tuh suruh aku jadi ibu. Dan ini perintah dari Allah yang aku cintai. Akhirnya dengan berat, capek memang, bangkit dari tempat tidur, nyambut anak-anak, temenin mereka makan, bicara, kasih nasihat, kasih arahan, terus sampai mereka istirahat lagi. Nah, ketundukan itu yang lahir dari atau yang berjalan bersama rasa cinta yang bukan 1-2 hari, tapi setiap hari, setiap pekan, bulan demi bulan, itulah yang dinamakan agama, ibu-ibu dan jamaah sekalian, agama. Karena agama itu secara kata dasar itu artinya at-ta'ah wal-adah wal-khuluq, ketaatan, kepatuhan, kultur dan karakter, akhlak yang mulia gitu. Itu agama. Agama itu ketundukan dan kepatuhan. Jadi kultur dan jadi karakter, itu agama. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim dalam kitabnya Qa'idatun fil Mahabbah. Dan untuk bisa itu harus rasa cinta, ibu. Karena ibadah itu cinta dan tunduk, cinta dan merendah. Orang yang merasa rendah akan nurut, gitu. Kenapa iblis gak mau nurut sama Allah? Karena merasa tinggi. Ana khairun minhu. Itu kan kalimat ikoniknya iblis. Aku lebih baik daripada dia. Merasa lebih baik. Merasa lebih baik itulah yang membuat kita gak mau nurut. Merasa tinggi itu yang membuat kita gak mau taat. Tapi kalau nurut dan taat karena terpaksa, tersiksa juga. Makanya butuh rasa cinta. Nah, cinta bergabung dengan ketundukan dan nurut, gitu ya. Itulah ibadah kepada Allah. Dari sinilah kita bisa mengerti mengapa Bilal bin Rabah itu ketika bertahan menghadapi siksa dan sakit, beliau itu gak ngeluh. Salah satu yang menyebabkan beliau gak ngeluh karena beliau menjalaninya dengan rasa cinta, cinta kepada Allah. Bukan senang disiksa, bukan, tapi cinta kepada Allah. Sehingga beliau meyakini kesabaran dalam menghadapi itu semua adalah bentuk ibadah. Dan karena lahir dari rasa cinta itu menguatkan jamaah. bukan melemahkan. Jadi nurut tuh enak aja gitu loh hadirin. Taat enak aja. Bener gak nih hadirin? Banyak orang gak sadar ketika menjadi kakek dan nenek, itu mereka nurut dan taat sama keinginan cucu-cucu mereka. Gak semua memang, tapi banyak demikian. Dengan joko kanan, kok kanan, gitu lah. Kadang-kadang kita pulang ke rumah, orang tua kita lagi jadi kuda-kudaan anak kita. Coba kalau kita yang minta, selesai deh hadirin. Gitu loh. Kita sebagai menantu minta, tamat riwayat kita hadirin. Tapi sama cucu-cucu tuh enggak. Kayak jadi kuda yang kayak ya, gitu loh. Nurut aja. Padahal main power-poweran ya kakek walaupun udah tua, lebih kuat lah powernya dibanding cucunya umur 3 tahun, cucunya umur 4 tahun. Tapi kok bisa nurut begitu ya? Cinta kepada cucu. Maka proses nurut, proses patuh itu jadi nikmat. Proses nurut dan patuh bukan dianggap sebagai penghinaan, bukan dirasa sebagai pelecehan, tapi justru dirasa sebagai sebuah permainan yang menyenangkan gitu. Baru coba orang lain gituin beliau, ngamuk beliau nih, ini pelecehan kepada saya. Nah itu. Tapi kalau cucunya yang minta, enggak ada. Menyenangkan. Permainan yang menyenangkan. Nah coba deh ibu-ibu sekalian, jamaah yang Allah muliakan, yang punya masalah rumah tangga, yang punya masalah ngadepin anak-anak, bener gak jadi ibu ini kita yakini sebagai sebuah ibadah kepada Allah? Benarkah mendidik anak? Benarkah mendampingi anak-anak kita yakini sebagai sebuah ibadah? Dan ingat, ibadah itu selalu bersama dengan rasa cinta. Kalau kita yakini ini ibadah, maka selalu ada cinta di sana. Dan kalau ini benar-benar dari rasa cinta, gak akan ngeluh, gak akan mudah terpancing, gak akan mudah tersulut. Itu sebagai contoh sang kakek dan sang nenek. Gak merasa dilecehkan, gak merasa diremehkan, gak merasa direndahkan ketika diminta jadi kuda-kudaan. Tapi ini sebuah permainan yang menyenangkan. Memang kalau semua diawali rasa cinta itu beda, jamaah. Ya kan, ibu-ibu. Ibu-ibu ditinggal di Tanah Abang atau Tamcit. Ketika ibu-ibu punya rasa cinta pada belanja, gimana? Nyaman gak? Masya Allah. Kalau perlu, jangan cepat-cepat dijemput sama suami tercinta. Aku on the way ya. Loh, kok udah mau dijemput? Kan baru. Baru. Ini baru 6 jam. Loh, kan witir mas, 11 jam. Itu mas sholat terawih. Beb, gitu. Kok belanja 11 jam itu loh? Jadi hadirin, kenapa menyenangkan padahal desek-desekan, penuh misalnya lagi peak season belanja, tapi kita happy hadirin. Udah dapat barang yang kita suka, mentok dalam masalah tawar-menawar harga, gak ketemu, gak cocok, pindah lagi ke toko sebelah. coba lagi, tapi happy aja tuh. Gak cocok harga tuh, happy, tenang. Kita ke toko sebelah. Biasa ini. Dan proses tawar-menawar tuh menyenangkan. Walaupun cuman beda 1.000 atau 2.000 rupiah dari deal yang dilakukan tetangga kita. Bahan yang sama, satu dapat 40.000 semeter, kita bisa dapat 38.000 semeter. Ya Allah, alhamdulillahilladzi binikmati tatimu sholihat. Luar biasa. Senang kita tuh. Kenapa? Cinta yang membuat belanja itu begitu menyenangkan. Lalu coba kita lihat dari sisi suami. Kenapa kontras pada saat suami ikut nemenin muter-muter ke Tamchit? Sang istri ceria, sang suami murung. Padahal yang dikerjakan sama. Dan semakin banyak deal, muka tuh suami semakin tertekan. Iya. Padahal istrinya dapat harga yang sangat bagus. Maka istri keluar dengan penuh rasa bangga. Suami keluar dengan penuh rasa mencekam. Keluar tokonya, doanya beda. Istri alhamdulillah di binikmati tatimu sholihat. Suami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa beda zikir? Padahal yang dilakukan sama. Karena rasa cintanya yang berbeda. Istri melakukan transaksi dengan rasa cinta. Adapun suami menyaksikan transaksi dengan penuh rasa berat hati. Karena itulah uang yang dikumpulkan dengan setengah mati selama 1-2 bulan ini. Tapi begitu cepat lenyap dalam hitungan jam. Jadi agak miris gitu, ya Allah. Kayaknya besok harus kerja keras lagi saya nih. Gitu. Nggak cinta belanja suami. Cinta itu luar biasa, hadirin. Sama aja, hadirin. Kenapa ulama-ulama kita, ahli ibadah itu bisa sholat tuh berjam-jam, tenang, nyaman. Kita baru 15 menit sholat tarawih udah ngantuk aja jamaah. Cintanya beda. Pernah ngelihat seorang wanita stres ngadepin seorang anaknya. Satu orang. Tapi stres, minta ampun. Depresi dia ngadepin anak. Tapi di waktu yang sama ada seorang ibu ngadepin 11 anaknya. Dan bahagia, hadirin. Bahagia. Dan ini kan aneh banget ya. Harusnya kalau pakai sedikit berlogika, satu anak stres, 11 anak bisa gila itu, hadirin. Tapi kenapa satu anak stres, 11 anak bahagia? Nikmat aja. Karena satu anak stres itu terpaksa. Ini anak gak diinginkan dalam tanda kutip. Anda pun 11 anak, maka dihadapi dengan rasa cinta. Dengan rasa cinta. Maka nikmat aja gitu, jamaah. Ibadah itu intinya adalah menggabungkan rasa cinta dan rasa tunduk. Rasa cinta dan merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak ibu-ibu, banyak para akhwat, banyak wanita ketika berbicara tentang pernikahan, baik yang baik dia bicara sebelum menikah maupun setelah menikah. Dengan mantapnya dia katakan, bagi aku tuh pernikahan tuh ibadah, gitu ya. Bagi aku pernikahan itu ibadah. Sering dengar nggak wanita bicara begini? Ya. Artinya apa? Artinya kalau ada wanita, ada ibu-ibu yang mengatakan bagiku pernikahan itu ibadah, maka dia harus siap merendah, tunduk, tapi dibalut dengan rasa cinta. Itu. Kalau ada wanita mengatakan bagiku pernikahan itu ibadah, tapi dia jalani dengan gengsi, dengan arogan, dengan melawan suami, dengan ngedebat, ngejawab, maka itu bukan ibadah. Dan kalau dikatakan, dia katakan itu ibadah, mohon maaf, rasanya kejujurannya perlu dievaluasi. Karena ibadah itu adalah kecintaan yang sempurna dan kerendahan ketundukan yang sempurna. Wanita mengatakan, bagiku pernikahan ini ibadah, maka dia siap tunduk. Dia siap nurut, dia siap merendah di hadapan Allah. Dan dia lakukan itu dengan penuh rasa cinta. Dan ketika Allah menyuruh dia untuk taat sama suami selama bukan maksiat, maka dia akan taat sama suami selama bukan maksiat. Itu poinnya. Dan dia jalaninnya happy aja jamaah. Walaupun mungkin perintah suaminya terkadang, walaupun bukan maksiat tapi merugikan dia, merugikan dia, atau gak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi senang aja dia tuh. Lagi main ke rumah kakak, senang gitu kita ke rumah kakak kita. Lagi seru-serunya, suami bilang, kita pulang sekarang. Padahal kalau ke rumah kakaknya itu bisa 2 jam lebih lama. Sang istri, ini merugikan saya. Namun, kan saya bilang ya, menikah itu ibadah. Dan ibadah itu merendah, tunduk sama Allah bersama dengan rasa cinta. Dan Allah perintahkan saya nurut sama suami selama bukan maksiat. Dan ini perintah bukan maksiat. Alhamdulillah suami saya masih kasih saya kesempatan untuk silaturahim. Suami saya ngedukung saya. Bahkan beliau juga suka bantu kakak dan adik-adik saya. Maksud kalau ngikutin nafsu sih pengennya nginep di rumah kakak, tapi suami gak bisa, maka saya nurut karena Allah perintahkan saya nurut. Dan gak ada masalah kok, saya happy-happy aja karena ini semua karena saya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mencintai suami saya juga. Gitu. Bisa gak gini hadirin ibu-ibu? Ada banyak wanita, banyak ibu-ibu dengan mantap mengatakan, bagiku mendidik anak-anak itu ibadah. Nah, itu. Artinya adalah kita harus siap nurut, merendah, tunduk, yang penuh dengan rasa cinta. Maksudnya apa? Iya, tunduk sama anak Pak Ustadz. Bukan tunduk sama anak. Merendah di hadapan anak? Enggak, bukan itu. Walaupun kalau maksudnya rendah hati ya, tapi maksud yang lebih penting adalah merendah, tunduk, kepada Allah. Kepada Allah. Karena kita mencintai Allah. Itulah ibadah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, maka kita akan didik. Allah perintahkan kita untuk memikirkan agama anak-anak kita, maka kita akan pikirkan agama kita. Agama anak-anak kita. Kita enggak hanya fokus ke duniawi mereka saja. Walaupun sisi dunia selama itu maslahat harus didukung. Tapi bukan berarti melantarkan sisi agama. Ketika Allah perintahkan kita untuk mengajarkan adab, mengajarkan iman, kita berusaha ajarkan iman dan adab itu. Allah perintahkan kita untuk punya ilmu kudu dalam ngadepin anak. Wah, ilmu baru lagi nih Pak Ustaz. Ilmu kudu itu apa Pak Ustaz? Kudu tega. Ah itu. Ilmu kudu tega. Kalau kita tegas dan anak nangis, padahal udah benar. Tapi cinta kita kepada Allah membuat kita gak akan ngikutin alur anak. Dan itu bagus. Seringkali kalau diperhatikan ya, kok lebih cocok orang tua yang disetir anaknya daripada mengarahkan anak tersebut. Dan senjatanya anak simpel, nangis gitu. Udah pening deh, ngerengek, ngejawab gitu. Akhirnya orang tua nyerah. Jadi itu yang perlu kita camkan. Ibadah itu tunduk, nurut, patuh dengan rasa cinta. Itu hadirin. Kita sebagai wanita disakiti orang. Sakit banget hadirin. Tapi aku lakukan ini untuk ibadah. Alhamdulillah. Ibadah ya mbak, ibadah. Ibadah itu nurut, merendah, dan tunduk. Dan penuh dengan rasa cinta. Allah minta kita kalau disakiti itu kasih maaf. Khudzil afwa. Allah berfirman maafkan. Surat apa ini? Al-A'raf 199 ya. Masih ingat? Khudzil afwa. Wa'mur bil'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Maafkan, kata Allah. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil'urfi. Dan tetap ajak orang melakukan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan direspon. Aku tuh udah pengen respon, Pak Ustadz. Jangan. Tapi aku gak pernah diginin orang. Allah berfirman, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, yang bersikap bodoh maksudnya. Katanya ibadah, ya ibadah, ibadah itu nurut, mbak, tunduk, merendah di hadapan Allah, dan kita lakukan karena kita mencintai Allah. Jadi kalau Allah minta kita nggak merespon, jadi respon. Dan plong aja hati itu karena dilakukan atas nama cinta. Gitu. Ustadz, suamiku mengaku bersalah. Dan beliau minta maaf dan minta dikasih kesempatan. Tapi hatiku sudah terlanjur sakit, Ustaz. Dan gelas kaca yang terjatuh dan pecah itu tidak bisa disatukan. silakan itu hak Mbak. Tapi bukankah dulu Mbak yang bilang pernikahan ini ibadah? Iya Ustaz, ini ibadah. Kalau ibadah itu tunduk, merendah, nurut sama Allah dengan rasa cinta. Dan Allah minta kita memaafkan. Tadi khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, maafkan. Jadilah pemaaf. Dan Mbak akan mulia. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Wa mazdada 'abdun bi'afwin illa 'izza." Atau kama qala, seseorang itu kalau memaafkan, tidaklah memaafkannya itu menambah kecuali menambah kemuliaan. Jadi tidaklah jiwa pemaaf itu menambah sisi seorang hamba kecuali menambah sisi kemuliaannya. Orang yang memaafkan itu mulia. Jadi Allah dan Rasulnya meminta Mbak memaafkan suami. Tapi dia udah kelewatan. Iya, ya, kita bisa ngerti lah. Tapi katanya dia mau berubah. Iya sih. Ada itikad baik gak? Ada. Ah itu. Ibadah itu merendah, tunduk, nurut, dan penuh rasa cinta. Maafkanlah. Tapi gelas kaca Pak Ustadz. Ya Mbak kan bukan kaca Mbak. Mbak itu mental baja Mbak. Baja itu kalau jatuh insya Allah gak apa-apa. Kenapa kita memaksakan diri kita jadi kaca kalau masih bisa jadi baja? Gitulah. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Makanya ibadah itu paling paling kuat hadirin, deket banget sama Allah, cinta dan kerendahan dan ketundukan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnu Qayyim dan seluruh ulama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana tanda bahwa kita cinta kepada Allah? Dan bagaimana menumbuhkan rasa cinta? Seringkali ketika mengerjakan syariat, saya hanya merasa takut dengan dosa dan takut dengan azab Allah. Kadang merasa kecewa dengan takdir yang Allah tetapkan yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Padahal karena kebodohan saya belum tahu apa ibrah dari takdir tersebut. Bagaimana agar kita bisa tetap mencintai Allah dalam keadaan yang tidak sesuai keinginan kita? Ustaz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin yang Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah merahmati kita semua. Inilah yang pelan-pelan coba kita kaji dengan segala keterbatasan kita di kajian ini. Ini kan kita baru awal-awal buku, ibu-ibu sekalian. Tapi bocoran aja buat ibu-ibu, salah satu cara terbaik menumbuhkan rasa cinta itu adalah dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Kan kita dari dulu belajar tak kenal maka tak sayang, benar ya itu. Kita itu sayang, jatuh hati sama orang, itu kan bukan sebatas tahu nama, kenal dari jauh, enggak. Tapi kita tuh tertarik, seneng, suka, jatuh hati itu ketika kita tahu kebaikan-kebaikan orang ini, kelebihan-kelebihan dia, dan macam-macam kelebihan. Ada kelebihan fisik, ada wanita menyukai laki-laki karena tampan orangnya, ada yang karena kebaikan, ada perhatian. Oh, kalau dia cowok banget ya gitu, jiwa pemimpinnya tuh ada, saya jatuh hati sama dia. Ada banyak hal. Dan itu yang perlu kita tanamkan. Semakin kita mengenal Allah, semakin gak ada alasan untuk tidak mencintai Allah. Dan kita kecewa dengan takdir itu karena kebodohan kita, ibu-ibu. Makanya ingat selalu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Wallahu ta'ala bisaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyak. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana korelasi antara penuntut ilmu dengan sholat tahajud, Ustaz? Allah mudahkan kita menuntut ilmu, tapi Allah beri kesulitan dalam bangun untuk mengerjakan sholat malam, dan hal itu sangat menyiksa dan membuat hati tidak tenang. Tiap hari terlewatkan untuk melakukan salat malam. Hati merasa sedih dan menyesal. Setiap hari sudah muhasabah atas dosa-dosa apa saja yang sudah dilakukan sehingga Allah kasih musibah ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini PR yang harus diselesaikan dengan pertolongan Allah. Karena salat malam khususnya witir ya. Artinya kalau gak bisa minimum witir satu aja jamaah. Minimum witir satu. Karena kalau pakai standar para ulama klasik dulu tuh, orang yang gak sholat witir itu rojulun saw, kata mereka. Itu orang tuh gak baik gitu. Itu standar mereka ya. Di sebagian era para ulama-ulama klasik itu, orang yang gak sholat witir persaksiannya gak diterima gitu. Artinya belum dianggap orang baik gitu. Itu witir. Dan witir kan cukup ya satu rakaat aja gitu. Kata Syekh Utsaimin itu, apa susahnya sih witir dalam sebuah malam? Makanya Pak ulama tuh menekankan witir aja deh, satu dulu aja. Kalau enggak bisa sebelum kalau enggak bisa setelah bangun tidur, kan bisa sebelum tidur gitu. Kita kan dikasih waktu 12 jam kurang lebih lah, atau kurang ya, kurang lah. Dari jam berapa tuh? Jam 6 lah, apa jam 6 sampai jam setengah 5. Sekarang jam 4 justru. 6 sampai jam 4, 4-an. Jam 6-an sampai jam 4-an, kurang lebih lah. Kurang lebih 10 jam. Masa satu rakaat enggak dapat 10 jam? Kita dikasih 10 jam kurang lebih. Masa untuk satu rakaat enggak bisa? Sesibuk itukah kita? Dan nggak harus sebelum, nggak harus setelah tidur, sebelum tidur bisa. Jadi mulai dari sebelum tidur aja dulu. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada siapa? Abu Hurairah. Kan tiap hari terlewatkan untuk melakukan sholat kan, berarti kan tidur. Ya udah sebelum tidur deh, sebelum tidur. Kalau witir udah sebelum tidur, mungkin dua rakaat lalu tutup satu witir sebelum tidur. sambil kita coba terus gimana tahajudnya gitu loh, setelah bangun tidur. Jadi yang bisa dilakukan, lakukan dulu. Kan sebelum tidur bisa harusnya. Ya udah salat aja 2 rakaat malam, lalu tutup 1 witir, bismillah. Terus pelan-pelan, sebulan dulu begitu. Kan berarti kan ada progres. Nanti coba lagi setelah tidur, insya Allah bisa, pelan-pelan, pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, hadirin Allah muliakan, tapi di satu sisi ketika kita sudah punya perasaan bersalah atau sedih, lebih tepatnya sedih ketika gak bisa sholat malam. Terus tadi beliau penanya mengatakan ini musibah. Jadi kalau sudah menganggap gak ibadah itu musibah, bersyukurlah sama Allah, berarti sensor iman kita berfungsi gitu. Ini berarti sensor iman kita berfungsi. Yang dikhawatirkan adalah kalau kita udah gak merasa bersalah lagi, gak merasa kurang lagi, gak merasa sedih lagi, dan merasa kita, bahkan kita merasa orang paling baik sedunia, suci sedunia, bertakwa sedunia, padahal kita gak sholat malam, itu bahaya. Tapi kalau ini tuh masih bagus loh hadirin, berarti sensor imannya tuh berfungsi. Nah syukuri ini, nanti Allah tambah iman kita. Syukuri dulu. Jadi alhamdulillah kita masih bisa sedih. Sedih itu nikmat loh, karena sensor iman kita berfungsi. Sedih ketika kehilangan pahala, kesempatan ibadah itu tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga, tim kajian, dan juga seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Afwan Ustaz, ingin bertanya, apakah ketika saya sebagai ibu yang kadang kesal, marah jika menghadapi sikap anak-anak yang kadang masih malas-malesan untuk diajak kajian, tapi saya tetap berusaha dengan meminta pertolongan Allah untuk tetap sabar, dan akhirnya rasa kesal tersebut berubah menjadi berusaha bersabar atas takdir ini. Bisa dibilang rasa cinta saya kepada Allah. Syukran atas jawaban Ustaz yang saya sangat harapkan. Barakallahu fikum, barakallahu. Hadirin yang dimuliakan, cinta itu makom tertinggi dalam agama kita hadirin. Otomatis butuh proses, butuh waktu, tapi itu yang harus kita kejar. Dan insya Allah dalam kasus ini cinta itu sudah ada, namun mungkin belum maksimal, belum sesuai dengan yang diharapkan. Buktinya kita masih terpancing marah, masih terpancing sebel, itu kan. Harusnya kita udah nggak terpancing lagi tuh. Kalaupun khilaf tuh sekali dalam berapa bulan gitu loh. Terus kalau dikit-dikit marah lagi sama anak-anak, kesal lagi. Nah ini berarti insya Allah cinta itu masih ada, karena kita berusaha. Tadi penanya bilang berusaha. Alhamdulillah, syukuri dulu. Alhamdulillah Allah masih kasih kita cinta tuh, syukuri. Lalu pelan-pelan evaluasi lagi. Hadirin, anak itu, misalnya anak kita agak bertingkah, itu kan sebenarnya salah satu hikmahnya itu cara Allah melatih mental kita, melatih kesabaran kita. Sabar tuh perlu dicemplungin memang jamaah. Gak bisa hanya ngafal ayat atau hadis tentang kesabaran langsung kita terbukti kesabarannya, enggak. Harus turun, nyebur gitu loh. Nah ini anak sendiri, alhamdulillah. Gitu loh. Dan perlu kita ingat, kalau kita gak perform ini, sama aja kita merusak anak kita. dan sama aja membuat masalah lebih buruk, karena marah-marah justru merusak anak. Marah-marah emosi bukan memperbaiki anak, merusak anak. Jadi marah-marah sama anak itu sama aja aus minum air laut. Ya semakin aus. Anak ini dimarahin secara emosi, semakin parah tuh anak. Semakin panjang penderitaan kita nanti. Jadi jangan pakai cara begitu. Gitu loh. Marah boleh, tapi kan ada kaedahnya. Ada usia, usianya juga penting dibahas para ulama. Terus niatnya dalam rangka mendidik. Jadi marah pendidik itu boleh. Tapi kalau marah emosi enggak. Wallahu taala alam bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga, tim serta kaum muslimin diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama kita. Izin bertanya Ustaz, mohon nasihat Ustaz bagaimana menyikapi ayah yang sering membicarakan anak satu sama yang lain. Bolehkah kami mengingatkan ayah untuk tidak berlaku seperti itu? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Boleh. Kecuali kalau dalam rangka cari solusi sebagai pendidik sang ayah atau ada maslahat. Tapi kalau cuma curhat apalagi jelek-jelekin dan sebagainya, itu harus diingatkan karena itu cara yang tidak produktif dan bisa bahaya. Kalau ini dilakukan terus-terus bertahun-tahun, ini bisa membuat saling membenci di antara anak. Ingat, output itu tergantung input. Kalau anak dimasukin input tentang keburukan kakaknya, adiknya terus, mungkin sehari enggak, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus demikian, jangan salahkan siapapun kalau mereka ribut nanti. Adiknya dibilang kakakmu tuh enggak, terus itu bertahun-tahun. Nanti ketika besar, itu kalau misalnya kakaknya benar dan nasihatin adiknya, adiknya bisa ngejawab. Udah deh, jangan so ngasihatin aku bang, abang juga bikin sakit hati orang tua terus. Padahal nasihatnya lagi benar nih. Dan gak ada urusannya juga ngungkit-ngungkit itu, kan gak ada urusannya. Dan bisa jadi itu masa lalu, abang, sekarang abangnya baik, abangnya udah bertakwa. Tapi itu terus yang diangkat, kenapa? Karena data itu udah masuk ke dalam diri sang adik. Makanya hati-hati. Jangan sampai harusnya itu kita orang tua membuat anak-anak saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan kasih udur satu-satunya. Dan anak-anak jangan ikut-ikutan kalau misalnya kita negor si kakak atau si adik atau yang paling tengah, enggak. Dan sampai kan kalau kita marah, itu artinya kita sayang. Dan kalian harus saling mencintai dan menyayangi. Itu bahaya banget hadirin. Ada banyak kasus demikian. Mereka ribut tuh gara-gara data negatif tentang kakak dan adik mereka sendiri dari orang tua mereka yang lisannya gak terkontrol, yang curhat gak jelas. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak hal pertanyaan yang belum bisa terjawab. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada penanya, yang punya pertanyaan dan belum terjawab, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.